Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kita ucapkan kepada pengurus ketua DKM Masjid Aisyah yang telah memberikan waktu dan tempat kembali untuk kajian di kesempatan sore yang berbahagia ini, di mana kita tentunya dengan musibah wabah virus corona atau COVID-19, COVID-19, kita mungkin berlibur kajian secara offline atau secara tatap muka tidak kurang mungkin dari hampir 5 bulan ya. 5 bulan, 4 bulan lebih, dan baru di kesempatan sore hari ini di pekan yang terakhir di bulan Juni kita memulai untuk kajian Sahih Bukhari. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari semua mara bahaya, malapetaka, dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus tetap untuk menempuh sebab-sebab kesehatan dengan pengarahan dari tim ahli tentunya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan Sahih Bukhari. Dan kita mengetahui Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Kitabullah, setelah Al-Quran. Dan kita sedang membahas pembahasan yang keempat dari kitab ini, yaitu Kitabul Wudu, yaitu hukum-hukum seputar wudu. Dan kesempatan sore hari ini kita masuk ke bab yang ke-40. Mungkin sebagian bab kita bahas di sistem online ya, kemarin hanya lewat media. Dan pada kesempatan pekan depan yang lalu kita mulai di Mahadiyah Usunnah, dan sekarang kita kembali di masjid ini, yaitu di Masjid Aisyah, untuk memulai kembali pembahasan ini. Dan kita masuk ke bab yang ke-40, hadis ke-187. Tadi mungkin Akhisan sebagai host kurang. Kita masuk ke hadis ke-87. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah al-Bukhari, babu istimali fadlil wudu'in nas. Wa amara Jariru ibnu Abdullah ahlahu an yatawadda'u bi fadli siwakihi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Adam, ini ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah, ini Syu'bah ibnu Hajjaj. Qala hadatsana al-Hakam, sami'tu Aba Juhaifata yaqul kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati wa utiya biwadu'in fatawada'a waja'alan nasu ya'khuduna min fadli wadu'ihi fayatamassahuna bihi wa shalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini wa baina yadayhi anazah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala Abu Musa, yaitu Abu Musa Al-As'ari, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un wa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi thumma qala lahumā ishriba minhu fa afraga 'ala wujuhihima wa nuhurihima. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadasana Ali ibn Abdullah hadasana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala hadasana Abi an Salih an ibn Shihab qala akhbarani Mahmud ibn Rabi wa huwa alladhi majja Rasulullah sallam fi wajhihi wa huwa gulamun min bi'rihim wa qala Urwah wal Miswar wa ghayruhu yusaddiqu kullu wahidin minhum sahibah. Wa idza tawaddo'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna 'ala wudu'ihi. Ini tiga hadis yang dibawakan oleh muallif. Bab ini Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala menjelaskan dalam istilah hukum fikih, yaitu al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal huwa al-ma' al-mutasakit min a'dha'il mutawaddi awil mugtasili. Kita mengenal dalam ilmu fikih mungkin sejak kecil sampai seperti kita ini mengenal dengan istilah air musta'mal. Apa yang dimaksud dengan air musta'mal? Yaitu air yang jatuh dari anggota orang yang wudu, artinya anggota badan yang wudu, atau dari anggota badan orang yang mandi. Itu namanya musta'mal. Dalam bahasa kita, air bekas. Artinya air bekas yang jatuh dari anggota wudu, namanya musta'mal. Ada lagi yang dinamakan fadlul ma. Dalam bahasa kita, air sisa. Kalau air sisa, umpamanya kita mandi dari satu ember atau wudu dari satu ember, kemudian kita menceduknya, mengambil dengan bezana, dan tidak jatuh air ke tempat wudu atau ke tempat mandi kita. Sisa air dinamakan fadlul ma. Ya, bisa kita mungkin di rumah air satu ember agak besar, suami istri umpamanya, suaminya mandi lebih dulu, kemudian memakai gayung. Sisa air maka dinamakan fadlul ma. Fadlul ma. Jadi beda antara ma'ul musta'mal dengan fadlul ma. Yang kita bahas di sini berkaitan dengan sejumlah hadis yang dibawakan Imam Bukhari, dan itu ada 3 hadis, yaitu dalam bahasan yang ada dalam kitab-kitab fikih, dari mulai fikih yang mungkin sederhana, bahasannya sederhana, sampai bahasan fikih yang sangat luas yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang sangat besar yang berjilid-jilid. Nah, al-ma'ul musta'mal yaitu air yang jatuh dari anggota wudu kita, ya. Atau air yang jatuh dari anggota wudu orang yang mandi, maka itu dinamakan ma'ul musta'mal. Para ulama berbicara tentang hukumnya, jadi tentang hukum air musta'mal. Apakah air musta'mal suci atau najis? Itu yang pertama. Jadi air musta'mal apakah suci atau najis? Dari bahasan yang kedua, kalau air musta'mal adalah suci, maka para ulama juga menjelaskan apakah air musta'mal boleh dipakai bersuci lagi atau enggak. Jadi air yang bekas kita bersuci dipakai bersuci lagi, boleh atau enggak? Ini bahasan pokoknya adalah dua. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang permasalahan ini atau dua permasalahan besar ini, kita akan membacakan hadis ini terjemahannya, sehingga dengan itu kita akan bisa mengetahui pendapat yang kuat dari seluruh pendapat yang ada dengan hadis-hadis ini. Babu istimali fadli wudu innas. Bab menggunakan bekas air yang jatuh dari wudu seseorang. Jadi bab menggunakan air yang jatuh dari wudu seseorang. Jadi air yang jatuh dari anggota wudu seseorang. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dengan mu'allak, artinya tidak disebutkan rawinya, kepada seorang sahabat yaitu Jarir Ibnu Abdillah. Wa amara Jarir Ibnu Abdillah ahlahu an yatawadda'u bi fadli siwakihi. Bahwa Jarir Ibnu Abdillah memerintahkan keluarganya untuk berwudu bekas dia siwak. Siwak itu bekas gosok gigi dia, beliau gitu. Maka dipakai wudu oleh keluarganya. Seolah-olah Imam Bukhari menjelaskan bahwa air musta'mal itu tohirun mutohir, air musta'mal itu suci dan mensucikan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Juhaifah. Ini dikatakan sigoru sahabah, artinya sahabat yang ketika Nabi SAW itu wafat beliau masih kecil. Meriwayatkan dari Adam ibnu Abi Iyas, dari Syu'bah ibnu Hajjaj, dari Al-Hakam, dari Abu Juhaifah, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah SAW keluar mendatangi kami di waktu duhur, artinya di waktu panas yang terasa panasnya, yaitu waktu duhur. Fa'utiya biwadu'in fatawadu'a, maka beliau disediakan yaitu bezana yang berisi air wudu, jadi artinya bezana yang berisi air. Fatawadu'a, maka beliau berwudu. Waja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi, maka para sahabat berlomba-lomba mengambil bekas wudunya. Jadi bertabaruk para sahabat. Ya, kalau digambarkan Nabi SAW sedang wudu, maka para sahabat dari bawahnya mengambil bekas wudunya dan berwudu. Fa yatamassahu nabihi, lalu para sahabat itu pada mengusap-ngusap ke wajahnya gitu. Artinya bertabaruk dengan bekas wudu Nabi SAW, ke wajahnya, ke badannya. Diusap-usap. Fa shalla Nabi SAW adh-dhuhra rakataini, maka beliau salat duhur 2 rakaat, wal asr rakataini, dan asar 2 rakaat. Itu di sini menunjukkan di jamak qasar, yaitu jamak takdim. Wa baina yadayhi anazah, dan di depan beliau, jaritnya beliau bikin sutroh. Sutroh untuk menghalangi beliau sholat, anazah. Anazah itu sejenis tongkat yang punya 2 cagak gitu di atasnya gitu. Jadi seperti itu. Ini hadis yang pertama. Jadi pada hadis yang pertama Nabi SAW sholat keluar di waktu duhur, kemudian beliau berwudu, kemudian para sahabat berlomba-lomba mengambil bekas wudunya, kemudian para sahabat mengusap-ngusap air wudunya itu ke mukanya, ke badannya. Lalu Nabi SAW sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, kemudian meletakkan sutroh. Pada hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Musa, ini mu'allak, artinya tidak disebutkan sanad gurunya Imam Bukhari, tapi nanti akan menyambung, mutasil, artinya menyambung sanadnya di bab yang berikutnya, dan hadisnya sahih. Da'a Nabi SAW biqadahin fihima, Nabi SAW meminta qadah itu bezana yang terbuat dari kulit. Jadi qadah adalah bezana yang terbuat dari kulit, bisa kulit unta, kulit kambing, dan semisalnya, yang di dalamnya berisikan air. Faghassala yadayhi wa wajhahu, kemudian beliau mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya. Jadi mencuci tangannya dan mencuci wajahnya. Wa majja fihi, lalu beliau itu memasukkan air ke mulutnya dan berkumur-kumur. Kemudian dalam bahasa Sunda dikeluarkan, artinya di sini dikeluarkan oleh beliau, diburakkan bahasa Sunda ya. Artinya beliau memuntahkan air yang di mulutnya itu. Tsumma qala lahuma, kemudian beliau berkata kepada keduanya, Ishriba minhu, minumlah olehmu. Air itu, artinya kedua sahabat itu disuruh untuk meminum air bekas beliau berkumur-kumur. Ini tabaruk, jangan diikuti. Takut corona kalau hari ini. Tapi ini Rasul gitu ya. Wa afrigu ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Wa afrigu apuan, dan tuangkanlah ke wajah-wajahmu dan leher-lehermu. Jadi para sahabat itu disuruh untuk mengusapkan air dari beliau ke mukanya dan leher-leher mereka. Ini hadis yang kedua. Pada hadis yang ketiga, yaitu hadis di sini dari Ali Al-Madini, gurunya beliau, dari Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad an abihi, yaitu Ibrahim ibn Sa'ad an Abi an Saleh ibn Shihab, qala akhbarani Mahmud ibn Rabi. Ini seorang sahabat, Mahmud ibn Rabi. Beliau adalah orang yang disembur oleh Nabi SAW wajahnya. Disembur. Jadi dijampe oleh Nabi SAW, disembur wajahnya. Disembur. Orang Sunda mah dibura gitu. Wahwa gulamun, dan beliau itu waktu itu masih kecil, anak kecil. Jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keberkahan. Menjadi hafal pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian untuk kesehatan. Wa qala Urwah, dan berkata Urwah an Miswar wa ghairihi, dan itu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Ida tawadu'an Nabi sallallahu, apabila Nabi sallallahu berwudu, kadu yaktatiluna ala wudhihi. Jadi dalam hadis ini katakan bahwa para sahabat kalau Nabi sallallahu berwudu, maka mereka itu saling senggol menyenggol. Bahkan saling serobot menyerobot gitu ya. Tapi tidak saling membunuh. Gambarkan mereka berlomba mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadu yaktatiluna ala wudhihi. Jadi ketika Nabi SAW berwudu, para sahabat saling menyerobot, saling senggol menyenggol, bahkan mungkin saling sungkruk menyungkruk gitu bahasa Sunda, karena ingin mendapatkan bekas wudu Nabi SAW. Berlomba mengambil berkah dari bekas wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara bentuk kecintaan para sahabat dan pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini salah satu yang menjadikan sebab sebagian orang-orang Romawi masuk Islam. Karena pembesar-pembesar Romawi, jadi raja-raja Romawi, raja-raja Parsi, walaupun mereka begitu diktator dan sangat ingin dibesarkan oleh umatnya, oleh kaumnya, tapi pengagungan mereka tidak seperti pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi pengagungannya, karena Nabi SAW itu ludahnya saja diburu oleh para sahabat, bekas ludahnya. Para sahabat mengambil ludah Nabi SAW, kemudian mereka mengusapkannya ke muka-muka mereka gitu. Dan ini bentuk kecintaan para sahabat, pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka bertabaruk. Ya. Dengan sisa minumnya Nabi SAW, bahkan ada seorang sahabiyah namanya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Satu ketika Nabi SAW, nanti akan ada di babnya, ketika Nabi SAW itu bangun tidur, kemudian beliau kencing, qadha hajat, kebetulan qadha hajatnya ya diwadahin gitu, ke bezana. Tidak lama kemudian, Ummu Aiman datang, disangkanya air biasa gitu. Disangkanya air biasa, beliau minumnya, meminum. Dan Nabi SAW mendoakan, semoga engkau tidak akan pernah penyakit perut gitu. ini tabaruk. Tapi ini tidak boleh untuk kiai gitu. Tidak boleh untuk ajengan itu. Ini adalah khosais An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah pada hadis yang mulia ini bercerita tentang bagaimana pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung kecintaan Nabi, cintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari termasuk athar dari Jarir bin Abdullah. Itu untuk menunjukkan bahwa Imam Bukhari berpendapat al-ma'ul musta'mal tohirun wa tohirun mutohir. Jadi Imam Bukhari mengetengahkan tiga hadis ini dan mengetengahkan satu riwayat dari Jarir bin Abdullah yaitu sahabat. Beliau berpendapat bahwa air mustamal itu suci. Dan bukan hanya suci tapi tohirun mutohir. Dia suci dan mensucikan. Dalam arti boleh kita berwudu dengan air mustamal. Ini dalam pendapat Imam Bukhari. Dengan mengetengahkan tiga hadis ini. Nah, kita akan bahas nanti, kita ambil dulu beberapa pelajaran dari hadis ini. Nah, kita lihat hadis pertama ya, sebelum membahas masalah fikihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melakukan perjalanan. Yaitu perjalanan atau yang dikenal oleh kita safar. Yaitu mendekati waktu duhur. Berarti beliau berangkat sebelum duhur. Di tengah perjalanan itu berhenti dan telah datang waktu sholat, yaitu waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disediakan bezana berisi air. Jadi khidmat para sahabat kepada Nabi SAW, bentuk pengabdian para sahabat kepada Nabi SAW, menyediakan air wudu untuk Nabi SAW. Dan ini sudah kita bahas kemarin, boleh kita menghadirkan atau meminta untuk dihadirkan air. Maka Nabi SAW berwudu dan para sahabat mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Jadi para sahabat mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau digambarkan para sahabat Nabi sallam wudu, para sahabat itu bahasa orang Tasik nanean gitu. Dari air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengusap-ngusap air dari bekas wudu Nabi sallam tentunya kepada wajah-wajah mereka dan anggota wudu mereka. Kemudian Nabi sallam salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kita boleh mengkosor ketika melakukan perjalanan walaupun belum sampai tujuan ke tempat safar. Jadi inda sair au ida nazilna makanan. Jadi kalau kita berangkat umpamanya di sini kita akan ke Jakarta gitu. Kemudian kita singgah karena waktu duhur datang. Kita singgah di Limbangan lah, umpamanya. Sedangkan kita mau ke Jakarta, maka boleh kita menjama dan mengkosor indah sair ketika kita lagi di perjalanan itu. Tidak mesti bolehnya kita menjama dan mengkosor kalau kita udah sampai ke Jakarta. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih di perjalanan, beliau telah mengkosor sholatnya. Ya. Kemudian hadis ini pun menunjukkan bahwa sunnahnya ketika safar kita mengqasar. Kecuali kalau kita sholat bersama jamaah yang mukim, maka kita disunnahkan untuk menyempurnakan sholat bersama imam yang ada. Ya. Bahkan tidak didapatkan hadis yang menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW safar itu beliau menyempurnakan sholatnya. Ketika beliau safar dan tidak sholat bersama kaum, artinya bersama yang mukim, maka beliau selalu selalu mengqasar sholatnya. Jadi selalu mengqasar sholatnya. Kemudian di dalam hadis ini, dan ini termasuk sunnah mahjurah, artinya sunnah yang dilupakan oleh kita, bahwa disunnahkan ketika sholat kita membuat sutroh. Sutroh. Jadi kalau kita sholat mesti ada sutroh. Apa sih sutroh itu? Sutroh syai'un yaj'aluhu musalli bainahu wa baina man yamuruhu. Yang dimaksud dengan sutroh itu sesuatu yang diletakkan oleh seseorang antara dia dengan orang yang akan lewat, namanya sutroh. Sutroh. Penghalang, sutroh. Dan Nabi SAW membiasakan hatta beliau ketika safar. Sampai ketika beliau safar, para sahabat menyediakan sutroh. Berupa yang dinamakan di sini anazah, yaitu tongkat. Jadi para sahabat biasa gitu. Dan sutroh, ukuran sutroh itu disebutkan di dalam hadis mislu mu'akhratu rahl. Su'ila Rasulullah fi ghazwati Tabukin anis sutrati. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha misla mu'akhratu rahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ukuran sutroh. Maka dinyatakan seperti tingginya pelana tempat duduk orang yang ketika di kuda atau semisalnya. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan para ulama yang lain mengatakan mislu dira. Jadi ukurannya adalah dira, satu hasta. Satu hasta. Artinya kita membuat sutra. Nah, sutra untuk apa? Untuk menjadikan penghalang agar orang lain tidak terganggu kalau ingin lewat. Ya, untuk lewat. Oleh sebab itu ada adabnya orang tidak boleh sholat, tidak boleh lewat di antara sutroh. Ya. Sampai disebutkan di dalam hadis, lau ya'lamun nasu, kalaulah orang itu tahu, katanya, dosa melewat di antara orang yang sholat dengan sutrohnya, maka duduk dan diam selama 40 tahun lebih baik bagi dia daripada lewat itu. Jadi itu adabnya. Ketika ada orang sholat, tidak boleh ke depannya. Kalau ada sutroh, berarti di depan sutrohnya kita lewat. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW sampai ketika beliau safar. Ketika beliau dalam perjalanan, melakukan seperti itu. Ini pada hadis yang pertama. Dan pada hadis yang pertama ini juga menunjukkan bahwa para sahabat bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka bertabaruk dengan sisa wudunya, dengan bekas wudunya. Kemudian pada hadis yang kedua, bahwa Nabi sallallahu meminta bezana berisi air. Dan ini juga seperti yang kemarin sudah dijelaskan, meminta bantu boleh. Salah satunya meminta bantu dihadirkan air. Tidak tercela, ya, terutama di sini Nabi SAW kepada para sahabat. Maka beliau mencuci kedua tangannya dan mencuci wajahnya. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya, di sini tentunya mengambil air ke mulut. Jadi mengambil air ke mulut. wa majafihi. Kemudian beliau menyemburkannya kembali ke bezana tadi. Jadi menyemburkan kembali air dari mulutnya ke tempat bezananya. Lalu beliau memerintahkan para sahabat, di sini dikatakan ada dua sahabat, itu disuruh oleh Nabi SAW untuk meminum bekas Nabi SAW. Dan menyuruh keduanya untuk mengusap wajahnya dan mengusap lehernya. Jadi di sini para sahabat bertabaruk dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan itu. Tetapi ini adalah untuk khosais Nabi SAW. Ya. Sebab kalau kita ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, orang soleh bagi kita hanya bohirnya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Satu, beda dengan Nabi SAW. Yang kedua, jaminan untuk kesehatannya gak bisa gitu kan. Apakah mungkin sang ustad punya penyakit yang menular gitu kan, seperti apa, hepatitis umpamanya ya. Ya. Atau mungkin kemungkinan-kemungkinan lain. Maka tidak bisa bekas gitu kan. Karena kita tidak tahu dari berbagai sisi, dan itu pun tidak dilakukan oleh para sahabat ya, seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Jadi ini adalah khosais Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian pada hadis yang ketiga, ini dijelaskan tentang Mahmud ibn Rabi, seorang sahabat yang dikala itu masih kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti tadi beliau apa berkumur-kumur memasukkan air ke mulutnya. Kemudian beliau menyembur wajah Mahmud ibn Rabi. Dan ini dilakukan ke sejumlah para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ada beberapa sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW dan itu masih kecil. Masih kecil. Ya, masih kecil. Ya. Kemudian di potongan hadis ini disebutkan bahwa para sahabat ridwanullahi taala alaihim berlomba-lomba dalam berkah. Sampai disebutkan di sini kadu yaktatilun. Jadi kalau diterjemahkan sedikit ekstrim, sampai seolah-olah saling ingin tinju, meninju karena ingin dapat berkah. Jadi para sahabat mungkin saling dorong, saling serobot, saling senggol demi untuk mendapatkan apa, bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditakbirkan yaktatilun, ya. Artinya para sahabat berlomba, dan itu bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam istinbat dari hadis ini, ya, tetap menunjukkan bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Air musta'mal adalah suci. Nah, ini. Dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim menunjukkan mereka itu semangat gitu dalam setiap kebaikan. Dan di sini para ulama membahas al-ithar. Al-ithar ada yang mamduh, ada yang madmum. Bahasa kita Indonesianya ithar mendahulukan orang lain. Al-ithar fi umuri dunya mamduh. Kalau kita mendahulukan orang lain tentang urusan dunia itu terpuji. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasr tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Di ujung ayatnya apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajir ketimbang diri mereka. Bahkan dikisahkan sejumlah para sahabat dalam satu peperangan, dalam satu gelas air, itu senantiasa mendahulukan orang lain dulu. Ya. Tapi kalau dalam urusan akhirat, urusan ibadah, urusan amal soleh, tidak ada itsar. Antum umpamanya mangah tipayun salat itu, orang kemudian kita ke belakang itu. Silakan ke depan itu. Duduk di majelis taklim, salat berjamaah, sedekah. Enggak. Harus terdahulu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam riwayat lain, dan ini akan ada dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada anak kecil. Tentang hak paling kanan, paling depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, "Apakah engkau akan memberikan tempat ini kepada yang lain?" Kata anak itu, katanya enggak mau. Karena ini tempat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya dulu. Artinya apa? Tidak memberikan kesempatan. Karena itu adalah itsar. Dalam perkara akhirat tidak boleh. Kalau itsar tentang dunia terpuji, tapi itsar tentang akhirat tidak boleh. Kenapa? Karena menunjukkan dha'ful rogbah, dha'ful himmah, wa dha'ful iman. Karena kalau orang itu memberikan kesempatan kepada orang lain dan menempatkan dirinya setelah orang lain dalam kebaikan, itu menunjukkan lemah cita-cita dia, lemah himmahnya, lemah harapannya gitu. Orang mukmin kan harus kuat rojaknya, tercela, dan menunjukkan lemah imannya gitu. Nah, jadi beda, itsar tentang urusan dunia terpuji, itsar tentang urusan akhirat tidak terpuji. Nah, kemudian kita akan bahas sekarang tentang hukum fikih, yaitu al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Al-ma'ul musta'mal huwa al-ma'ul mutasakit min a'dha'il mutawaddi awil mugtasil, yaitu air yang jatuh dari anggota wudu yang wudu atau anggota yang mandi, anggota badan yang mandi. Nah, najis atau suci. Jumhur ulama mereka sepakat bahwa air musta'mal adalah suci. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, bahwa air musta'mal suci. Bahkan hampir ada yang menukil ijma'. Sementara pendapat yang kedua, al-ma'ul musta'mal najis. Dan ini riwayat dari pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi air musta'mal najis. Dalil yang menunjukkan yang dipakai oleh pendapat kedua yang mengatakan air musta'mal adalah najis adalah sejumlah hadis sahih. Salah satunya hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, "La yagtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun." Jadi Nabi SAW mengatakan seseorang jangan mandi pada air yang tergenang kalau dia sedang junub. Banyak antum junub, mimpi atau telah berjima dengan istri, maka tidak boleh mandi di air yang tergenang. Ada sumur umpamanya, kecemplung asup kering. Maka tidak boleh mandi di air yang tergenang. Nah, kata Imam Abu Hanifah atau riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, larangan ini punya konsekuensi bahwa air jadi najis. Kalau badan orang yang junub itu masuk ke air itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih semakna, yaitu apa? La yabulanna ahadukum fil ma'i daimi tsumma yaghtasilu fihi. Tidak boleh kencing salah seorang di antara kamu pada air yang tergenang kemudian dia mandi di situ. Jadi ini hadis yang semakna dengan ini. Hadis yang ketiga, naha Rasulullah SAW an yagtasilal mar'atu bifadli rajuli wa rajulu bifadli mar'ati, bahwa Nabi SAW melarang seorang istri mandi bekas suaminya dan suami bekas istrinya. Jadi Nabi SAW melarang seorang suami mandi bekas istrinya dan istri adalah bekas suaminya. Nah, ini sejumlah hadis yang dipakai oleh pendapat kedua, yaitu riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur, bahwa air mustakmal suci. Jadi air mustakmal adalah suci. Lalu bagaimana kita menjawab hadis yang dipakai oleh pendapat ulama Hanafiyah atau riwayat dari Imam Abu Hanifah? Perhatikan, Nabi SAW melarang seorang yang junub mandi pada air yang tergenang. Kemudian disebutkan dalam riwayat, bagaimana katanya? Fatanawulan. Yang benar kalau mandi pada air yang tergenang, pakai gayung diambil. Nah, maka jumhur ulama menjawab terhadap pendalilan Imam Abu Hanifah bahwa larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi pada air yang tergenang itu tidak memberi makna, tidak mengandung makna bahwa air mustakmal adalah najis. Tapi larangan mandi pada air yang tergenang itu dimaknai oleh ulama jumhur, yaitu dalam bahasa Arabnya taqadduran ma'alan. Jadi kalau orang itu mandi pada air yang tergenang kemudian dia masuk ke situ, maka kalau yang mandinya satu mungkin pengaruhnya tidak. Tapi kalau mandi si A mandi di situ, si B mandi di situ, maka lama-kelamaan air itu akan kotor dan tidak bisa digunakan oleh yang lainnya. Maka larangan Nabi SAW itu adalah untuk sesuatu yang akan datang. Karena Islam itu selalu dalam kaidah larangan ada preventif. Dan ini kaidah Islam itu kaidah agung dalam setiap perkara. Jadi tidak menjelaskan bahwa air akan najis, tapi kalau orang dibiarkan mandi pada air yang tergenang oleh satu atau dua kemudian tiga orang, maka kelama-lamaan air itu akan menjadi kotor dan menghalangi temannya untuk mandi nanti di sana. Bukan berarti air akan jadi najis. Bukan air akan jadi najis. Jadi ini adalah pendapat yang kuat bahwa air mustamal adalah suci. Kemudian yang kedua, apakah suci dan mensucikan ataupun tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun fi ghairihi dalam istilah fikihnya. Nah, ulama yang mengatakan suci berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan suci dan mensucikan, ada yang mengatakan suci tapi tidak mensucikan. Pendapat yang mengatakan suci dan mensucikan, tahirun mutahhir, itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad. Jadi suci dan mensucikan. Artinya boleh kita bersuci dengan air mustakmal. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah. Dan di Indonesia rata-rata pendapat ini. maka air mustakmal adalah tahirun fi nafsihi wa ghairu mutahhirun fi ghairihi. Air mustakmal itu suci zatnya tapi tidak mensucikan. Dalam arti air mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini pendapat ulama Syafi'iyah. Dan ini mungkin yang banyak dipakai di Indonesia gitu. Ya. Dan beberapa negara yang umumnya bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, lalu mana dalil-dalil yang mengatakan bahwa air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan? Nah, salah satunya adalah dalil yang tadi, bahwa Nabi SAW melarang istri mandi bekas suaminya dan suami mandi bekas istrinya. Ya. Kemudian yang kedua, ulama Syafi'iyah berpendapat, kenapa air mustakmal suci tapi tidak mensucikan? Mereka juga berdalil dengan kias. Salah satunya dikiaskan dengan batu bekas lempar jumroh. Jadi kalau kita lempar jumroh, batunya tidak boleh satu dilempar, ambil lagi dilempar. Ya, tujuh harus tujuh gitu. Tujuh butir. Ya. Maka demikian juga kalau bekas wudu, walaupun suci tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi gitu. Karena dikiaskan tadi. Kias. Kemudian yang ketiga, dalam satu riwayat dari pendapat yang kedua ini, bahwa ada hadis kan, bahwa apabila orang berwudu maka akan jatuh bersama air wudu itu dosa. Jadi apabila mencuci wajahnya maka akan turun dosanya bersama tetesan air wudunya. Ketika mencuci tangan maka akan hilang dosanya bersama tetesan air wudunya. Maka mereka mengatakan inilah salah satu sebab bahwa air mustakmal suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini dua pendapat. Tapi pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, ya silahkan, mungkin masyarakat Indonesia yang berpendapat nomor dua, persilahkan. Nah, ini ada imamnya. Tapi dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan mengambil pendapat pertama, bahwa air mustakmal suci dan mensucikan. Jadi air mustakmal suci dan mensucikan. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal suci dan mensucikan? Pertama, tiga hadis yang kita baca, bahwa para sahabat berwudu bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selain hadis-hadis ini, bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram dalam Babul Miyah, bahwa salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Maimunah. Qalat igtasaltu ala jabnatin. Faja'a Rasulullah sallam fayagtasilu fihi. Faqalat inni kuntu junuban. Faqala Nabi sallam innal ma'a la yajnub. Jadi salah seorang istri Nabi SAW mandi pada bezana. Lalu sisa air mandi beliau dipakai oleh Nabi SAW. Lalu Maimunah bilang kepada Nabi SAW, aku ini tadi junub, mandi junub. Maka Nabi SAW mengatakan, air mah te junub. Air itu tidak junub. Berarti Nabi SAW menganggap air mustakmal adalah tohirun mutohir. Suci dan mensucikan. Jadi suci dan mensucikan. Ya. Itu adalah dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bahwa air yang hak hanya dibagi kepada dua, suci atau najis gitu. Suci atau najis. Kalau dia suci mesti apa? Mensucikan. Kalau dia suci mesti apa? Mensucikannya itu apa? Tohirun mutohir. Suci dan mensucikan. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, bahwa dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua tadi, ya, seperti tentang larangan seorang istri mandi bekas suaminya. Pertama, hadis ini ikhtilaf tentang sahihnya. Seandainya pun sahih, maka ini hukumnya hanya makruh. Hanya makruh gitu. Bahwa suami mandi bekas istrinya dan istrinya bekas apa mandi bekas suaminya. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan yang lebih kuat, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi bekas Maimunah radhiyallahu taala anha. Maka demikian ya kandungan hadis nomor 187, 88, 89 tentang hukum air mustakmal. Ya, kita cukup sampai di sini dan kita buka beberapa pertanyaan insyaallah. Ya, kajian perdana insyaallah kita lanjutkan ke depan. Ya, silakan para jamaah menyiapkan pertanyaan. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya, tapi kali ini saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Sekarang untuk mendapatkan produk Cilegon Steel, tidak hanya di Mega Baja Outlet, Anda bisa mendapatkan di setiap konstruksi store di seluruh Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi langsung salesman kami yang siap melayani kebutuhan di konstruksi store terdekat di kota Anda. Dan jangan lupa, orang cerdas pilih baja ringan yang SNI. Kusisipkan kepingan harta untuk sebuah perjalanan, untuk memenuhi panggilan agung ke Baitullah. Waktu ke waktu kutahan kerinduan ini dalam sujudku, tak sabar rasanya berucap doa di hadapanmu. Aku menjawab panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu. Wujudkan harapan dan lepaskan kerinduan ke Baitullah bersama MGI Travel. Siap melayani kebutuhan umroh Anda mulai dari keberangkatan, panduan di tempat tujuan, sampai kembali ke tanah air. Dapatkan program Mega Umroh, spesial umroh bersama Asatid MGI TV. Satu kali dalam setahun, umroh itikaf Ramadan selama 15 hari, umroh liburan akhir tahun, umroh reguler, dan umroh eksklusif keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 085-6106-028 atau kunjungi Graha MGI Lantai 1 Jalan Caman Raya Nomor 50E Jati Bening Bekasi. Bersama MGI Travel, wujudkan harapan, lepaskan kerinduan ke Baitullah. Bab menggunakan air mustakmal atau air yang terkena atau air bekas basuhan wudu. Baik sahabat Islam, kita masuk ke segmen tanya jawab dan tentunya jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah Bantarsari, Kota Tasikmalaya di kesempatan sore hari ini. Juga kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya, dan kami sudah sediakan mic untuk bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz. Dan juga untuk para akhwat yang juga kami sudah sediakan mic untuk bertanya, silahkan bisa bertanya langsung perihal pembahasan kita di kesempatan sore hari. Nah, untuk sahabat Gema Islam yang menyaksikan di rumah, bisa kirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 0812-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini sambil kita menunggu pertanyaan baik dari jamaah di Akhwat ataupun di Ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh berwudu di salah satu musola yang pernah saya temukan bertempat di bendungan yang di area sekitarnya juga terdapat WC umum dan juga hewan-hewan ternak, Ustaz? Nah, di bendungan airnya dari air bendungan, Ustaz, yang di sekitarnya ada WC-WC umum dan juga hewan ternak. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin irigasi atau apa? Besar ya. Bisa mungkin situ ataupun waduk, Ustaz, situ, mungkin. Nah, iya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin ada tiga sisi gitu ya. Tiga sisi. Yang pertama, hukum qada hajat di tempat air yang digunakan oleh banyak orang itu terlarang itu dalam Islam. Jadi ada adab-adab yang udah kita bahas sebelumnya. Ya, seperti tidak boleh kencing atau buang air besar di air yang tergenang. Tidak boleh qada hajat di tempat mata air, sumber air itu ya. Hulu ya, hulu yang mengalir. Kemudian tidak boleh kita qada hajat di lubang. Ini adab-adab kita qada hajat. Ya mungkin di Indonesia perlu untuk di apa? Dibiasakan gitu, tentang kebersihan. Karena tentunya di Indonesia ini kita gitu ya, bab kebersihan itu membuang sampah gitu kan. Dia membuang di hulu sungai menjadi sampah yang berserakan untuk orang setelahnya. Dan pendidikan di Indonesia, pendidikan kesehatan, pendidikan kebersihan itu tidak aplikasi dalam kehidupannya. Seperti juga perlu dipikirkan sekarang seperti kolam-kolam yang di situ ya ada kapal terbangnya gitu. Jadi ada pesawat terbangnya gitu. Yang para ulama juga udah membahas tentang jalalah. Jalalah itu salah satunya ikan atau binatang yang makan dari makanan yang najis itu. Maka ada hukum tentang jalalah. Dan jalalah menurut pendapat yang kuat dan pendapat ulama Syafi'iyah itu hukumnya haram. Nah, jalalah itu. Jalalah itu ayam, bisa ayam, bisa lele, bisa ikan mas yang mengkonsumsi yang najis itu. Maka dinamakan jalalah. Kalau ingin dimakan kudu diberok heula kan gitu. Nah, ini salah satu sisi yang perlu diperhatikan. Perhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan hewan. Hewan yang dagingnya itu halal itu tidak najis kencing dan kotorannya. Jadi hewan yang dagingnya halal maka kotoran dan kencingnya tidak najis itu. Jadi dari sisi itu tidak najis. Dari sisi yang ketiga, bahwa kalau air terkena najis, al-ma'u idza laqatu najasah. Jadi apabila air terkena najis, apakah air itu akan najis langsung? Nah, pendapat yang rajih, al-ma'u idza laqatu najasah. Apabila air terkena najis, maka tidak akan berubah menjadi najis, sehingga air itu berubah salah satu sifatnya. Kalau berubah baunya dengan sebab najis yang jatuh, maka air itu menjadi najis. Atau berubah warnanya, atau berubah rasanya. Kalau ada air satu kolam umpamanya, tiba-tiba jatuh seekor ayam dan tidak merubah bau air itu, tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, maka itu tidak merubah kesucian air. Tapi kalau sekarang ada kolam, tiba-tiba jatuh apa, dibuang ke situ satu ekor kambing bangkai, kemudian jadi bau airnya, maka berarti air itu menjadi apa? Jadi najis. Jadi ini dari sisi hukum yang ketiganya. Tapi semestinya kita sebagai bangsa Indonesia udah harus banyak melakukan perubahan, ya. Ya salah satunya dengan new normal ini kan, ya. Bahwa dengan virus corona ini mudah-mudahan banyak penyakit yang hilang. Ya seperti diare gitu kan. Karena diare salah satunya dengan sebab apa? Makan tidak bersih kan itu kan. Tapi kalau umat Islam sekarang membiasakan makan bersih, makan-makan yang sehat, mungkin beberapa penyakit itu akan hilang. Akan hilang dengan sebab kita membiasakan. Sekarang umpamanya saya juga sering gitu kan, melihat ibu-ibu buang sampah sembarangan, bapak-bapak buang sampah sembarangan, ada sungai, dia enak aja dari plung gitu ya. Dia tidak memikirkan orang yang setelahnya gitu. Orang yang setelahnya. Dalam Islam diajarkan tidak boleh seperti itu. Ada kode etik, adab-adab bagaimana kita qadha hajat. Dan itu perlu diperhatikan, dan sebagian hukumnya telah lewat dalam bahasan kita. Nah, Ustaz, barakallahu fik Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan tentunya bagi pemirsa dan juga jamaah di kesempatan sore hari ini. Baik, sudah ada jamaah yang ingin bertanya dan kami persilahkan, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ada teman bertanya, apakah wudu yang tidak berkumur dan intinsak memasukkan air ke hidung, apakah salah wudunya? Di ayat Al-Quran tidak dirinci, cuma dijelaskan membasuh muka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, pertama wudu itu ada tiga komponen. Ada rukun, ada wajib, ada mustahab. Jadi ada rukun, ada wajib, ada mustahab. Rukun wudu menurut pendapat yang roji ada 6 rukun wudu. Yang pertama, ghusul wajhi, mencuci wajah. Ghusul yadain, mencuci tangan sampai siku. Masuh ra'si, mengusap kepala dengan tata cara yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Maka ini 4 rukun dari anggota badan yang harus dicuci. Ada 2 tambahan rukun. Yang pertama adalah tartib, di mana wudu kita mesti berurutan. Jadi tidak boleh wudu mencuci tangan dulu baru mencuci wajah. Karena sebagaimana Al-Quran menunjukkan bahwa wajah, tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Kemudian syarat berikutnya yaitu tambahan yang kedua, berarti 6, al-muwalah. Al-muwalah yaitu berkesinambungan. Dalam arti tidak boleh ada jeda yang lama dari satu anggota wudu kepada anggota wudu yang lain sehingga kering terlebih dahulu. Cuci muka, kemudian benarkan dulu apa gitu, nanti baru cuci tangan setelah kering wajahnya. Nah, enggak boleh, harus muwalah. Karena para ulama mengatakan bahwa kalimat yang ada dalam Quran itu wau litartib wal muwalah. Ini namanya rukun. Ya. Kemudian ada berkaitan dengan wajib tapi bukan rukun. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang rukun, apa wajib-wajib. wudu. Nah, termasuk berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Jadi berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Dalam bahasa Arabnya al-madmadatu wal intisyak wal intithar. Berkumur-kumur, mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Jumhur ulama sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, hukumnya mustahab. Jadi berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya, hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Nah, sementara pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Daud Al-Dhahiri dan Imam Ibnu Hazm dan sejumlah para ulama yang lainnya mengatakan bahwa berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung hukumnya wajib. Ya, berdasarkan hadis, yaitu hadis yang berbunyi, yaitu tsumma liyastansir, kemudian kita beristinsar. Kita diperintahkan untuk beristinsar dan ini udah lewat beberapa hadisnya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa mulut, hidung bagian dari wajah. Jadi kalau mengatakan alasannya tidak disebutkan dalam Quran, tapi kan disebutkan mencuci wajah. Nah, para ulama mengatakan mulut kemudian hidung itu adalah bagian dari wajah, sehingga termasuk bagian yang dicuci. Bagian yang dicuci. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, wallahu ta'ala alam, kalau orang berwudu tidak berkumur-kumur dan tidak mengisap air ke hidung dengan alasan dia berpendapat bahwa itu tidak wajib, insya Allah sah wudunya. Jadi insya Allah sah wudunya, karena tidak termasuk kepada rukun. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz untuk pertanyaan, untuk jawabannya, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari jamaah yang langsung bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya sudah ada satu penanya lagi, kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz membahas masalah jamaah qasar ya. Yang saya tanyakan, apakah orang yang melakukan jamaah qasar itu dianjurkan membaca zikir sesudah sholat atau gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kami silakan Ustaz. Orang yang menjama sholatnya, menjama sholat dan mengqasar sholat. Riwayat-riwayat yang kuat bahwa disebutkan walam yusabbih bainahuma. Jadi Nabi SAW tidak bertasbih dan tidak berzikir setelah orang menunaikan sholat dengan dijama dan qasar. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajibnya saja diqasar gitu. Yang rukunnya saja diqasar, maka apalagi yang sifatnya apa? Mustahab. Mustahab. Tapi jika seandainya kita berzikir setelah kita melakukan sholat jama' dan qasar, fala mani'a lahu, maka tidak ada larangan baginya dan tidak termasuk menyelisih sunnah. Tapi yang afdal dan itu yang ada dalam hadis-hadis yang lebih sharih menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak berzikir dengan zikir yang ma'ruf dalam sholat yang dijama' dan sholat yang diqasar. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana ketika Nabi SAW ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah, ketika mengqasar dan menjama' di antara dua sholat, maka tidak diriwayatkan bahwa beliau berzikir dengan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustaz, semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita. Baik, sudah ada penanya kembali dari jamaah di Akhwat, kami persilahkan. Baik, sudah nyala mic-nya. Baik, sambil menunggu kami persilakan kembali bagi yang ingin bertanya untuk sahabat Gema Islam, pemirsa dimanapun Anda berada, melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-2425-255, dan juga tentunya kami membuka di layanan WhatsApp di nomor yang sama di nomor 0811-2425-255. Baik, sudah tersambung dengan penanya dari jamaah akhwat, kami persilahkan. Baik, sepertinya terkendala teknis, kami mohon maaf. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari pemirsa, sahabat Gema Islam. Bismillah, Ustadz, bagaimana dengan pengobatan penyakit ain yang memakai air bekas wudu seseorang? Apakah diperbolehkan, Ustadz, menurut syariat? Jazakumullahu khairan, dari Yudi Hermawan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun pengobatan seperti meruqyah gitu. Meruqyah dengan birik, yaitu meruqyah dengan bagian dari ludah seseorang atau dengan air, memang ada sunnahnya, dibolehkan. Tetapi kalau bekas wudunya seseorang sebagai pengobatan untuk ain, ya, sampai hari ini saya tidak mengetahui bahwa di sana ada sunnah ya ain dengan apa bekas wudu seseorang itu. Jadi bekas wudu seseorang. Jadi lam yathbut wallahu alam, tidak ada contoh seperti itu. Penyakit ain yang harus kita tahu, mungkin sebagian ikhwan berbicara tentang penyakit ain, salah satunya karena mungkin sekarang menyebar foto-foto gitu ya, dan ini juga salah satu yang perlu diperhatikan gitu. Ya, seperti menyebar foto anak gitu ya dan sebagainya. Ya, kalau dulu ain itu langsung gitu ya, orang melihat kemudian orangnya hasad, maka terjadi penyakit ain. Tapi kalau hari ini dengan adanya teknologi, maka bisa terjadi penyakit ain itu dengan sebab foto gitu, yang dipampang oleh kita melalui apa? Media. Nah, oleh sebab itu bagi kita semua tidak menyebarkan foto, terlebih mungkin para ummahat ya, lewat media, kecuali dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal dakwah. Adapun kita mungkin menyebar-nyebar diri kita yang tidak ada apa, tidak ada kebutuhan, maka seyoganya bagi kita tidak melakukan itu semua gitu ya. Kemudian penyakit ain itu terkadang dengan hasad seseorang, terkadang juga bukan karena hasad, tetapi disebabkan karena seseorang takjub kepada seseorang tanpa dia bersyukur kepada Allah, dan tanpa dia menisbatkan sesuatu yang kita takjub itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin harus membentengi diri, terutama mungkin hari ini, dengan zikir-zikir yang bisa menjaga diri kita dari ain itu. Ya, salah satunya setiap kita akan tidur berzikir dengan membaca surah ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad muawwidhataini, kemudian kita berdoa, kemudian bangun dari tidur ya kita membaca awal dari surah, maaf, akhir dari surah apa, Ali Imran, yaitu 10 ayat dari surah apa, Ali Imran. Kalau kita bangun tahajud, baca itu, kemudian zikir Seperti kita membaca a'udzu bikalimati tamah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil adi wala fisama. Ya, wa huwa sami'ul alim. Nah, ini zikir. Kemudian zikir banyak baca Quran, ya itu salah satu tameng bagi setiap mukmin untuk tidak terkena penyakit apa? Penyakit ain. Ya, termasuk kita bacakan ruqyah untuk anak kita. Untuk anak kita. Ya, untuk anak kita dibacakan ruqyah ketika akan pergi, di ruqyah dulu gitu ya. Supaya terjaga dari penyakit apa? Ain. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan ya untuk penanya dan juga untuk jamaah sekalian. Pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan sore hari ini dalam kajian kita. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada hadis dan juga dalil yang melarang melepas songkok atau peci atau penutup kepala saat buang air kecil Ustaz? Nah Ustaz, ya, tidak ada larangan orang buka kupiah atau buka songkok atau imamah ketika dia apa? Qadha hajat itu. Para ulama membahas hukum tanpa menutup kepala ketika sholat itu. Itu ada para ulama membahas tentang adab ketika kita apa? Ketika sholat. Ya, adab ketika sholat. Sebagian para ulama menganggap kalau kita sholat tanpa penutup kepala hukumnya makruh itu. Karena seseorang ketika dia menghadap Allah dalam keadaan tajamul. Tajamul itu ya berhias itu, berhias. Ya. Kalau antum datang ke undangan memilih pakaian yang baik, datang ke undangan memakai kupiah, tapi ketika sholat pakai umpamanya apa? Kaos oblong atau kaos apa, hanya kaos ya. Kemudian tidak memakai minyak wangi, nah ini tidak mengagungkan kedudukan sholat itu. Tapi kalau berkaitan dengan qadha hajat, sampai hari ini saya tidak mengenal fikihnya gitu, bahwa orang yang akan qadha hajat tidak boleh melepas apa, imamahnya atau melepas songkoknya, melepas kupiahnya. Saya belum mengetahuinya, wallahu ta'ala.